Ucapan ketika dicela atau diganggu oleh orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni sha'im. Inni sha'im." Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, "Aku sedang berpuasa."